السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, kesempatan belajar. Karena kesempatan belajar itu lebih mahal dan lebih berharga daripada harta dan kenikmatan dunia. Karena dengan belajar kita beribadah, dan dengan belajar kita akan mendapatkan kebahagiaan. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Dan kita tahu bahwa amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang hukumnya wajib. Amal yang hukumnya wajib. Dan ilmu itu memberikan kenikmatan. Ilmu itu memberikan kenikmatan. أشرف ما راغب فيه الراغب وأفضل ما طلبه الطالب. Ilmu itu hal yang paling mulia yang diinginkan seluruh para pencinta, dan yang paling afdol dan utama yang dicari oleh seluruh para pencari. Ada orang nyari harta karun, nyari arsitek segala macam, itu gak ada yang lebih mulia daripada mencari ilmu. Ada orang nyari fosil, bertahun-tahun hidupnya nyari itu. Pencarian termulia itu cari ilmu. Ada orang cari duit, seumur hidup cari duit udah. Kita katakan yang paling mulia itu cari ilmu. Bukan berarti gak boleh cari duit. Cari duit untuk nafkah itu wajib. Tapi kita harus ngerti apa yang paling tinggi. Akramu man yamshi ala qadami. Orang yang menuntut ilmu karena Allah itu adalah orang yang paling mulia dari seluruh para pejalan kaki. Jadi semua orang itu melangkah dalam hidup. Semua orang melangkah. Nah, yang paling mulia itu orang yang menuntut ilmu karena Allah. Gitu hadirin. Maka kita harus serius. Kita harus serius. Kata para ulama gini, al-fakhru bil ilmi la bil jahi wal mal. Kemuliaan itu dengan ilmu, bukan dengan satu sosial atau dengan harta. Wal jiddu bil jiddi la bil jaddi wal khali. Keberhasilan itu dengan kesungguhan, bukan dengan kakek atau paman. Maksudnya bukan dengan ngandelin keluarga, bukan ngarepin warisan, bukan berharap dikasih posisi sama kakek kita, sama ayah kita, sama om kita, bukan berharap dapat warisan mereka. Enggak. Kesungguhan itu, keberhasilan itu dengan kesungguhan dan ilmu yang dinomorsatukan. Rugi kalau kita gak belajar. Rugi kalau kita gak menuntut ilmu. Rugi kalau ada kesempatan mengkaji riyadhus shalihin lalu kita gak gunakan itu. Kemuliaan itu dengan ilmu dan lalu dengan kesungguhan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu konsep yang udah terbukti, nggak pernah salah, nggak pernah salah, nggak pernah nggak berjalan. Ini konsep selalu berjalan. Makanya bersyukurlah kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan ilmu bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Apalagi kita kerjakan di hari-hari seperti ini, hari-hari mulia, bulan haram dan bulan haji. Jadi bulan haram dan bulan haji, sa'i itu sangat mulia. Semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Maka marilah syukuri dan kuatkan syahadatin kita dan jaga tauhid kita, komitmen kita kepada Nabi SAW, dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahdihi bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin, kita masuk ke riyadhus shalihin kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga Allah jaga bangsa dan tanah air kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke hadis ke-10 hadirin dalam bab ini, atau hadis yang ke-100 berapa nih kita? 169. Masya Allah. Yang udah diamalin udah sampai hadis keberapa? 169 juga. Masya Allah. Nah itu bagus. Paralel. Kita masuk ke hadis Abdullah bin Abbas, dan semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa mengamalkan hadis-hadis ini. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau dan merahmati kita semua. Ali bin Abbasin radhiyallahu anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayah beliau. Qal, Abdullah bin Abbas menyampaikan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin. Langsung terjemahannya aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdiri di hadapan kami, lalu beliau memberikan nasihat, memberikan khutbah, sebagian ulama mengatakan demikian. Beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyuruna ilallahi hufatan uratan gurla. Kalian pasti akan dikumpulkan menuju Allah dalam kondisi telanjang kaki. Hufatan itu gak pakai alas kaki, gak pakai sepatu, gak pakai sendal. Uratan, telanjang bulat, gak pakai baju. Naked, gak pakai selai benang pun. Gurla, dalam kondisi tidak dikhitan. Dalam riwayat buhma, ada tambahan lagi buhma. Buhma itu gak bawa bekal sama sekali, gak bawa duit, gak bawa rantang, gak bawa apa-apa, udah gitu aja. Gak pakai alas kaki, gak pakai baju, dalam kondisi belum dikhitan, dan dalam kondisi gak bawa bekal sama sekali. Lalu Nabi SAW membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kalau dari awal, yauma natwis samaa'a qatiyis sijil lil kutubi, yaitu pada hari kami gulung langit sebagai sebagaimana menggulung lembaran-lembaran kertas. Biasa kita tuh kalau sekarang kertas tuh digulung-gulung, kami akan gulung langit seperti itu. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kali, begitu juga kami akan ulangi nanti di hari kiamat. Wa'dan 'alaina, itu janji yang pasti kami tepati. Innakunna fa'ilin, pasti kami akan melakukannya. Sebagaimana kita lahir enggak pakai sendal, enggak pakai baju, belum dikhitan, enggak bawa bekal apa-apa dari rahim, nah, kita akan dibangkitkan seperti itu juga. Sebagaimana orang yang gak punya duit, bayinya gak lahir dengan sendal jepit, dan orang kaya, bayinya juga gak lahir dengan sneakersnya. Pokoknya gak ada yang pakai alas kaki, semuanya polos, gak pakai baju, gak dikhitan. Nah, begitu kita akan dibangkitkan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan di awal, kami akan kembalikan seperti itu. Kami akan ulangi seperti itu. Nu'iduh, kita akan ulangi. Kita akan ulangi. Anda, kalian akan dibangkitkan gak pakai baju sama sekali. Ala wa inna awwalal khalaiqi yuksa yawmal qiyamati Ibrahim. Kita lanjutkan. Nabi SAW menyampaikan bahwa ketahuilah sesungguhnya manusia yang pertama kali akan diberikan baju adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi yang pertama kali dikasih baju sama Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Ibrahim. Itu yang pertama kali dikasih baju sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain belum dikasih baju, Nabi Ibrahim sudah dikasih baju. Yang pertama kali dapat baju itu Nabi Ibrahim, jemaah. Ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati fayukhadhu bihim dhat asy-syimal. Ketahuilah, sesungguhnya nanti akan didatangkan beberapa orang dari umatku, lalu mereka akan diseret ke sebelah kiri. Mereka akan diseret ke sebelah kiri. Hadirin yang Allah muliakan, lalu aku berkata, Nabi SAW berkata, ya Rabbi ashabi, wahai Rabbku, itu sahabat-sahabatku. Fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Allah Subhanahu wa taala menjawab, engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal. Setelah engkau meninggal, sepeninggalanmu. Hadirin Allah muliakan, lalu kita lanjutkan. Fa'akulu kama qala al-abdu salih. Maka aku menyampaikan seperti apa yang dikatakan oleh hamba yang salih. Siapa hamba yang salih di sini? Hadirin. Nabi Isa AS. Dalam surat Al-Ma'idah, wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim, Nabi Isa, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqibu alaihim wa anta ala kulli syahid. Hadirin Allah muliakan, semua di tulisan antum gimana? Ini salah nih, ada yang kurang. Kau dibuka ana wa anta ala kulli syahid, wa anta ala kulli syai'in syahid. Di terjemahan antum apa? Kalau di buku ini yang di layar, coba kita bahasa Arabnya. Kan falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Terus sedikit lagi. Oh ya benar. Berarti ini catatan ini salah. Itu, masya Allah. Catatan ini kurang. Makanya pokoknya kalau dari manusia itu pasti ada aja. Dan itu biasa. Itu biasa. Manusia salah itu biasa. Yang masalah kalau ngotot di atas kesalahan dan nggak mau terima kebenaran. Ini contohnya kurang dicetakan ini, bukan di semua kitab ya. Kana kunta alaihim syahidan madumtu fihim. Aku ini dulu jadi saksi mereka ketika aku selama aku hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, namun ketika kita masuk ke terjemahannya, kunta antar raqiba alaihim, maka setelah engkau wafatkan atau angkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Itu hadirin. Kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Sampai ke firman Allah di ayat ke 118 nya tadi kan, ayat 117 ya, di ayat 118 nya in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan apabila engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka hanyalah hamba-hambamu ya Allah. Gak bisa ada yang protes, gak ada yang bisa mengatakan Allah gak adil. Oh, hamba kok. Fa innaka antal wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maka sesungguhnya jika engkau atau dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Hadirin Allah muliakan, lanjutkan terjemahan dari hadis ini. Fayuqalu li, maka dikatakan kepadaku, innahum lam yazalu murtaddin ala aqabihim mundu faraqtahum. Maka dikatakan kepadaku, sesungguhnya mereka terus berbalik ke belakang atau murtad sejak engkau meninggalkan mereka, sejak engkau meninggal dunia. Hadirin Allah muliakan, inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kita ambil pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini dengan minta pertolongan kepada Allah dan dengan segala kekurangan kita pastinya. Yang pertama, hadirin, kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW senantiasa memberikan nasihat atau khutbah di hadapan umatnya. Beliau mendidik umat beliau tanpa kenal lelah. Dan para ulama mengatakan bahwa khutbah Nabi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-khutbah ratibah, khutbah-khutbah yang sudah jelas momen dan waktunya, seperti khutbah Jumat setiap pekan, khutbah Id pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, khutbah Istisqa, khutbah pada saat minta hujan, khutbatul kasuf, kusuf, khutbah ketika sholat gerhana. Jadi ini khutbah yang sudah ditentukan. Khutbah Jumat, khutbah Id, khutbah minta hujan, khutbah pada saat gerhana. Itu jelas. Atau yang kedua, al-khutbul 'aridah, khutbah-khutbah yang sifatnya momentumnya itu spontanitas karena melihat ada kondisi yang perlu disampaikan. Dan ini contoh banyak, hadirin. Qablakum kanu idza saraqa fihim syarifu tarakuh wa in saraqa fihim dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadda. Ketahuilah, umat-umat sebelum kalian itu kalau yang mencuri adalah orang yang punya status sosial, maka mereka akan tinggalkan. Tapi kalau mencuri itu orang lemah, mereka akan hukum. Lalu boleh mengatakan, lo anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha, kalau Fatimah anaknya Muhammad itu mencuri, aku akan potong tangannya. Hadis Bukhari. Itu beliau berkhutbah tuh sebagai contoh itu. Atau yang kita udah pernah bahas, tiga orang yang gak mau tidur, yang gak mau menikah, yang gak mau gak puasa, akhirnya beliau menyampaikan, faman ragiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggak suka dengan sunnahku bukan bagian dariku. Jadi hadirin Allah muliakan, dari sini kata para ulama, atau hadis ini nih, ada contoh di sini langsung. Ini langsung Nabi sampaikan. Eh sini contoh khutbah aridah kata para ulama. Jadi dari sini kita menarik pelajaran bahwa seyogianya seorang ulama, mufti, qadi, da'i atau pemimpin dari segala skup sampai kecil, pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, jika melihat ada sesuatu itu, gunakan kesempatan momen tersebut untuk menyampaikan nasihat dan khutbah. Dan bukan berarti kita khutbah Jumat ya, atau khutbah Id, enggak. Berdiri, kumpulkan keluarga, berdiri, sampaikan. Ini ada kasus demikian. Saya berharap semua anggota keluarga begini, begini, begini. Atau bertakwalah kepada Allah. Yang akan kita lakukan terus step A, step B, step C, begitu. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Jika ada sesuatu, beliau memberikan nasihat, memberikan khutbah kepada pihak-pihak tersebut. Karena begitu, karena momentumnya dapat gitu, momentumnya dapat. Dan ini sunnah Nabi SAW. Nah, ini salah satu yang hilang di tengah-tengah kita, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kita ini jarang ngumpulin istri, anak-anak, atau ngumpulin keluarga untuk lalu bicara gitu loh. Bicara tentang hal yang fundamental. Bicara tentang arah ke depan. Bicara tentang keimanan, bicara tentang ketakwaan. Makanya keluarga juga gak terkondisikan, akhirnya gak jelas gitu loh. Harus bicara. Kita yang punya usaha, punya bisnis, kumpulin, ingat, bertakwa kepada Allah. Kondisi penjualan lagi gak bagus nih sekarang, bicara. Kita harus banyak istighfar, banyak taubat, dan seterusnya. Ini salah satu sunnah Nabi SAW. Jadi gak harus nunggu hari Jumat. Nanti saat itu, Ustaz, ya lama itu paling cepat sebulan lagi insyaallah Idul Adha. Tapi gak harus nunggu itu, boleh bicara. Pelajaran berikutnya, dan para sahabat itu kalau udah digini, sami'na wa ata'na, dengar taat, dengar taat. Lihat, nggak ada yang bantah, nggak ada yang ngejawab, nggak ada yang bilang kok kayaknya nggak masuk akal ya, enggak. Bahkan ini unik, nggak ada yang ngejar kenapa Nabi Ibrahim, kenapa enggak engkau ya Rasul, sebagai itu, ini kesak kita kan umat engkau, enggak, harusnya engkau dong yang pertama kali. Enggak ada, udah. Oh, yang pertama kali pertama kali baju Nabi, yaudah Nabi Ibrahim. Sami'na wa ata'na, udah. Jadi memang kehidupan mereka tuh perpaduan yang sangat indah. Nabinya nabi terbaik, pengikutnya pengikut terbaik. Jadi begitu indah. Sebagaimana yang kita bahas dalam hadis Irbat bin Sariyah, yang kasih nasihat itu masya Allah, yang dengerin Masya Allah juga. Lalu kan kita lihat di hadis itu ada poin-poin yang bisa dijadikan pintu masuk untuk mendebat, menolak, dan gak terima. Masa telanjang sih? Itu kalau kita gak mengedepankan iman. Kenapa Nabi Ibrahim? Kenapa gak engkau? Gak mungkin lah ada yang murtad. Kan bisa ya kasih jawaban, tapi enggak tuh. Oh, Nabi SAW bilang gak berarti. Sami'na wa ta'ana. Sami'na wa ta'ana. Sami'na wa ta'ana. Gitu coba. Gitu hadirin. Ya seperti skup kita tadi. Misalnya kita tadi bicara tentang skup terkecil keluarga nih. Suami anaknya bicara seperti itu. Dan bahkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, istri dan anak-anak sami'na wa ata'na. Kalau yang disampaikan dalil, kalau yang disampaikan ayat atau hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman yang benar, nggak ada kesana ke kiri, pakai logika, pakai perasaan yang belum tentu benar. Logika penting ya hadirin. Islam itu sangat menghargai akal sehat. Tapi kita harus tahu bahwa semua yang ada di tubuh kita ini terbatas. Sebagaimana mata itu terbatas, logika kita pun ada batasnya. Nah itu yang seringkali kita gak terima. Kita terima mata itu ada batasnya, terima. Tapi seringkali kita gak terima logika kita ada batasnya. Baru kalau disuruh ngerjain soal fisika paling ribet, baru iya ini saya gak ngerti ini. Tuh bener kan, logika anda tuh ada batasnya. Ini ngerjain soal gini gak bisa. Tapi kok bisa ngedebat ayat, ngedebat hadis? Ini gak rasional. Rasional menurut siapa mas? Ini kan subjektif banget. Rasional menurut anda. Kenapa Imam Syafi'i bisa terima ya? Kenapa Imam Nawawi bisa terima? Kenapa Imam Dzahabi bisa terima? Kenapa Imam Subuki bisa terima misalnya? Kenapa Imam Ahmad bisa terima? Kenapa Abu Bakar bisa terima? Kenapa Umar bisa terima? Ini yang perlu kita camkan. Kalau ada sebuah kasus matematik, anak SD bilang ini gak rasional, tapi guru besar matematika di Indonesia bilang sangat rasional, kira-kira antum pilih yang mana? Ada anak SD, ada guru besar, pilih yang mana? Anak SD karena loyalitas. Anak SD lah Pak Ustaz. Ya kan kita pilih guru besar matematik ya. Ya itu simpel ya. Abu Bakar radhiyallahu, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, terus Sa'id bin Musayyib, Mujahid, Qatadah, terus sampai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua terima. Lalu tiba-tiba kita, nah ini gak rasional, ini gak. Kira-kira kalau kita gunakan pendidikan formal, yang anak SD siapa, yang guru besar matematik itu siapa? Lebih baik bilang, saya belum ngerti, mohon bimbingan. Nah itu lebih enak. Ini langsung langsung difonis ini gak sesuai logika. Nah logika siapa? Logika itu subjektif banget. Logika kita hari ini dengan logika kita tahun lalu kira-kira sama persis apa enggak? Enggak sama persis, itu masih orang yang sama. Itu bisa beda. Nanti baca buku A berubah lagi logikanya. Habis baca buku A, baca buku B yang pindah lagi dari buku A ini ke arah kutub selatan, pindah baca buku B ke kutub utara, pindah lagi logikanya nanti. Kok itu yang dijadikan patokan? Allah Ta'ala misal. Ini penting hadirin, sehingga terjadi keseimbangan antara yang menasehati dan dinasehati. Yang menasehati itu tadi harus semangat menyampaikan, harus ilmiah, ada dalilnya atau berkiblat kepada dalil, harus baik, lemah lembut. Yang dinasehati terima, sami'na wa ata'na, kedepankan wahyu dibanding ego. Nah, dengan dua hal ini maka akan berjalan berdampingan, dan disitulah tercipta simfoni yang indah gitu loh. Pelajaran yang berikutnya jemaah, pelajaran yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi gak pakai apa-apa, gak pakai alas kaki, gak pakai baju, belum dikhitan, dan gak bawa bekal sama sekali. Persis sebagaimana Allah pertama kali menciptakan kita, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Persis seperti itu. Hadirin yang Allah muliakan, semuanya gak pakai apa-apa. Raja dunia dan orang miskin di dunia pada hari itu sama-sama gak pakai apa-apa. Ibu-ibu yang punya koleksi gamis satu kamar, bukan satu lemari lagi, satu kamar, dan ibu-ibu yang punya gamis hanya satu atau dua gamis, hari itu sama aja, sama. Orang-orang yang membanggakan outfitnya hari ini, yang kalau kemana-mana minimum 200-300 juta yang melekat di tubuhnya, dengan orang-orang yang di dunia outfitnya kalau kemana-mana cuman 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, biasa-biasa aja. Nanti pada saat itu sama aja, gak pakai apa-apa, gak pakai apa. Kita suka beli t-shirt harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Dengan kita yang beli t-shirt mungkin puluhan ribu atau mungkin 100-200 ribu. Sama aja. Di hari itu sama aja. Sama. Gak ada bedanya. Kita yang kalau sekarang beli gamis 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan kita yang punya gamis hanya 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, pada saat itu sama aja. Gak pakai baju, gak pakai baju. Kita yang beli sneakers harga 10 juta, 50 juta, ada yang beli sneakers harganya 200-an juta, dengan kita yang beli sneakers 100-an ribu, adik, pada hari itu sama aja. Berarti gak boleh Ustaz, bukan gak boleh, lihat fungsi. Kalau kita butuh barang harga 1 juta, 2 juta beli, asal nanti di hari kiamat kita sadar itu juga gak kita pakai, dan kalau ditanya sama Allah bisa jawab, gitu aja. Tapi intinya adalah kalau kita kita beli barang atau pakai sesuatu untuk berbangga-bangga, gak ada gunanya. Di hari kiamat kita gak bawa apa-apa juga, gak bawa apa-apa. Bapak-bapak yang bangga jam tangannya 500 juta 1, berapa M, hari kiamat gak pakai apa-apa, gak pakai apa-apa. Di hadis Aisyah jamaah, Aisyah tuh tanya, Aisyah tuh kan cerdas banget ya, beliau nanya, ar-rijal wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'd, ya Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita dikumpulkan di tempat yang sama, waktu yang sama, gak pakai baju, bukankah mereka akan saling melihat satu dengan yang lain? Sangat logis. Seluruh wanita tercantik ada pada hari itu. Semua wanita impian laki-laki ada pada saat itu. Gak pakai apa-apa. Sebagaimana semua laki-laki yang tampan, yang atletis, yang semua ada pada saat itu. Semua ada. Dan semuanya gak pakai busana. Bukankah nanti akan timbul kehebohan? Bukankah orang akan melihat satu dengan yang lain? Yang kalau di dunia harus, yang punya pikiran kotor harus ngumpet-ngumpet, harus segala macam. Yang hatinya kotor dan sakit bahkan mati harus melakukan pelecehan. Pada saat itu Anda tinggal ngelihat aja. Gak perlu pakai effort. Semua dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Apa kata Nabi SAW, simak baik-baik dalam riwayat ini. Kata Nabi, ya Aisyah tu, al-amru a'zam min an yahummahum dhalik. Kata Nabi, al-amru a'zam min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkaranya sangat jauh mengerikan, sangat menakutkan. Ini perkara terbesar, sehingga tidak ada satupun orang yang terbesit untuk melihat sekeliling mereka. Gak ada yang tertarik. Kondisi sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Hadirin, sampai kalau ada wanita tercantik di dunia depan kita, gak pakai apa-apa, kita gak tertarik ngeliat dia. Gak tertarik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman apa dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mar'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari di mana setiap orang atau seseorang akan berlari menjauh dari saudaranya, dari ibu dan ayahnya, dari istri dan anak-anak. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di hari itu setiap orang punya urusan mereka masing-masing yang menyibukkan mereka. Hari itu sangat mencekam jamaah, sehingga kita tidak tertarik melihat pemandangan yang menggiurkan syahwat setiap orang. Kalau itu terjadi di dunia, gak tertarik. Wanita gak tertarik melihat laki-laki yang telanjang bulat pada saat itu. Laki-laki juga gak tertarik melihat wanita yang telanjang bulat pada saat itu. Jadi coba renungkan seperti apa kengerian hari itu. Seseorang, hadirin, istrinya berusaha senantiasa menjaga aurat kalau keluar rumah. Selalu pakai hijab syar'i dan sangat menjaga. Pada saat itu, istrinya sedang mandi di kamar mandi. Pas sedang mandi, terjadi gempa di daerah tersebut. Gempa. Dan pada akhirnya jadi bencana nasional. Gempa ini. Itu hadirin. Begitu terjadi gempa, dengan secara refleks istrinya ambil handuk yang pas-pasan itu, dililitkan apa adanya ke tubuhnya, keluar kamar mandi, lalu keluar rumah di waktu yang sama. Seluruh tetangga-tetangga semuanya itu berhamburan keluar rumah, dan yang ajaibnya gak ada satupun tetangga yang tertarik memperhatikan istrinya itu. Gak ada. Semua gak peduli. Ini dia gak pernah lakukan itu. Selama ini keluar rumah tertutup, tertutup rapi, gak ada lekuk tubuh yang terlihat, gak ada sama sekali. Gak ada lah baju yang menerawang, gak ada keketatan, semua rapi, hijab syar'i. Tiba-tiba di saat itu dia keluar cuma pakai handuk doang. Itu pun cuma handuk apa adanya. Dan pada saat di waktu yang sama semua berhamburan keluar. Dan gak ada satupun yang tertarik ngeliat dia. Gak ada. Yang kalau dia lakukan itu di kondisi normal, aduh, semua orang akan lihat dia. Orang biasanya pakai hijab syar'i, tiba-tiba cuma pakai handuk. Tapi dalam kondisi gempa, gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli. Itu gempa di dunia, lalu bagaimana di akhirat nanti? Lalu kita masih bermain dengan ego kita, dengan nafsu kita, dengan kesombongan kita. Dari hal yang sangat sangat logis, gak ada yang tertarik. Ini baru gempa di dunia. Dan mungkin kalau ada wanita gitu dan dia gak bawa handuk, dia akan keluar begitu aja. Dan gak ada yang peduli juga ngeliat dia. Semua orang menyelamatkan nyawanya masing-masing. Gempa. Dan contoh seperti banyak ada di dunia dengan stadium yang jauh lebih rendah. Atau kita masih ingat ke kasus terowongan Mina puluhan tahun ya, bukan di generasi kita. Itu ada saksi mata bilang itu kan orang tabrakan di dalam. Oh, itu panik. Dan kita tahu kan laki-laki hanya pakai dua kain saja. Itu ada manusia tuh numpuk. Oh, itu kocar-kacir. Dan banyak yang tersingkap auratnya. Udah keinjek-injek kain ihramnya, ketarik, keinjek, akhirnya kebuka. Itu enggak ada yang peduli, jangan. Salah satu saksi mata itu cerita, orang gak peduli itu, yang penting gimana selamat. Padahal kan di situ ada laki-laki, ada perempuan. Gak peduli. Bagaimana di hari kiamat dengan Allah, dikulimirin minhum yawma idzin syanu yughni. Setiap orang akan urus dirinya sendiri. Oh, itu menakutkan. Kengerian yang membuat seseorang benar-benar gak tertarik melihat lingkungan. Pemandangan seindah apapun gak ada rasanya sama sekali. Yang terpenting bagaimana selamat, bagaimana selamat. Makanya para rasul saja, ini para rasul, ketika melintasi sirat, apa doa mereka? Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Ini Nabi dan Rasul hadir. Ini bukan orang yang hijrah. Ini Nabi dan Rasul. Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, selamatkan, selamatkan, selamatkan. Lalu bagaimana ketakutan di dalam diri-diri kita pada saat itu? Kalau para rasul saja doanya Allahumma salim salim, selamatkan saya, selamatkan saya. Masihkah kita sombong lalu melalaikan sholat misalnya? Masihkah kita gak semangat untuk menuntut ilmu agama? Masihkah kita dengan simpelnya menolak dalil? Sedangkan kita hari ini dinyatakan positif COVID aja shocknya minta ampun. Gimana kengerian di hari kiamat? COVID itu ada banyak kasus, ada banyak kasus. Suaminya COVID, istri itu masih berani ngurus, tinggal satu kamar. Atau sebaliknya, istri COVID, suami itu masih ngurus. Anak COVID, itu orang tua masih tinggal satu kamar, bagi tugas. Ada yang ibunya bersama anaknya yang COVID, ayah sama yang lain di keluar dulu, atau mereka yang dia isolasi, atau sebaliknya ada ayah dan anaknya. Hari kiamat gak ada cerita hadirin. Ya umma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu orang tuh menyingkir dari saudaranya sendiri, menjauh dari ayah dan ibunya, menjauh dari pasangan dan anak-anaknya. Gak ada urusan. Likul limri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua hanya ngurus dirinya sendiri, gak peduli. Kita akan tinggalkan istri dan anak-anak kita sebagaimana istri akan tinggalkan suaminya. Itu yang kita nomor satukan di atas Allah dan Rasulnya. Gara-gara pasangan kita, kita bermaksiat kepada Allah. Gara-gara istri kita atau gara-gara suami kita, kita menyelisihi perintah Allah. Gara-gara anak-anak kita, kita kerjakan yang Allah haramkan. Ternyata kita gak setia itu, atau gak sesetia itu. Di hari kiamat kocar kacir hadirin. Gak ada yang peduli. Gak ada yang peduli. Sekali lagi COVID itu, semoga Allah menjaga kita dari COVID. Tapi ada, saya melihat sendiri ada orang-orang yang gak peduli dan masih bisa meluk orang yang dia cintai ketika udah lama gak ketemu, terus pulang atau apa, dan yang sosok ini ada kemungkinan kena, dia gak peduli peluk, masih bisa tuh, masih bisa dipeluk, dipapa, masih bisa COVID. Hari kiamat gak ada cerita begitu hadirin. Bubar semua, bubar, bubar. Doanya para nabi aja Allahumma salim salim. Gak ada pemerintah. pemandangan paling paling indah, wanita-wanita cantik depan kita, nggak ada, kita nggak ada tertariknya sama sekali. Laki-laki tampan ada di sekeliling kita, nggak pakai apa-apa, kita nggak tertarik sama sekali. Nafsi, nafsi, kata Nabi. Mereka, kita hanya bilang diriku, diriku. Yang penting diriku selamat, yang penting diriku selamat. Coba kita renungkan. Api dunia, api dunia. Yang panasnya berapa kemarin? Seribuan Celsius kan? Seribuan Celsius. Itu masih itu panas banget tuh, seribuan Celsius hadirin. Tapi orang masih bisa menggunakan hati nurani dan sifat keibuannya. Ketika ada rumah kebakaran, lalu semua keluar, itu ibu masih ngabsen, anak saya mana? Ternyata satu ketinggalan di dalam rumah, di lantai dua ketinggalan yang paling kecil. Itu ibu tuh masih bisa masuk hadirin, masih bisa masuk lagi, dia gak peduli. Kata pemandang pun, jangan bu, peluang kalau ibu masuk, anak ibu gak selamat, ibu juga gak selamat. Dia gak peduli itu, gak sih harus masuk. Dan kasus itu real, masuk dia, dan sebagian gak selamat beneran. Tapi temen saya masuk dulu. Gak bisa, ibu hadirin, ibu tuh akan pertaruhkan semuanya. Tapi hari kiamat gak berlaku, jemaah, gak berlaku. Itu panasnya api dunia seribuan Celsius, itu masih membuat orang itu mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Masih membuat orang, masih bisa membuat orang peduli ribuan Celsius hadirin. Tapi hari kiamat enggak. Wasahibatihi wabani, orang akan lari menjauh dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Karena ternyata mereka hanya ngurus diri mereka sendiri. Belum pernah dengar ada seorang ibu ketika rumahnya kebakaran terus disampaikan oleh petugas pemadam, mohon maaf bu, anak ibu masih ada di dalam dan kemungkinan gak selamat. Lalu ibunya bilang gini, gak apa-apa pak, yang penting saya selamat. Ada, kita pernah dengar begitu. Tapi hari kiamat likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni, orang akan lari dari orang-orang terdekatnya. Apa alasannya? Ternyata alasannya cuman dalam tanda kutip likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ternyata cuman sibuk ngurusin diri sendiri. Kok bisa demikian? Itu jawabannya kata Nabi SAW. Al-amru a'zam. Kondisi hari itu sangat mengerikan. Menghilangkan semua perasaan, menghilangkan hati nurani kepada sesama. Kalau gak peduli, yang penting saya selamat. Gak peduli, gak peduli. Hadirin, itu kan yang membuat kita, kenapa kita harus beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Kita harus dekat dengan Al-Quran agar kita mendapatkan syafaat. Kita puasa agar kita mendapatkan syafaat. Kita bantu orang. Menafasa'an mu'min, barang siapa menghilangkan kesulitan seorang mu'min di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya di hari kiamat. Itulah kenapa kita harus membersihkan hati kita. Gak ada yang selamat di hari tersebut kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang punya hati yang bersih. hati yang bersih hadirin. Hati yang bersih. Gimana kita mau selamat di sana kalau kita baru dikecewakan, quote and quote. Kita enggak meremehkan dikecewakan. Kecewaan itu menyakitkan hadirin. Tapi kalau kita enggak bisa enggak melawan ketika ada yang mengecewakan, ada yang menyakiti, ya gimana kita bisa selamat di sana? Gak mungkin lah. Hari itu hari yang paling mengerikan. Oleh karena itu, ini yang perlu kita cukupkan. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.